إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جمع تكبير جمع تحليل dan تحميد yang dikumandangkan oleh hamba-hamba Allah di hari ini atau sejak di awal bulan Dzulhijjah hingga hari ini dan nanti di hari Tasyrik dikumandangkan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang lemah, yang tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah yang pantas untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Hamba-hamba Allah yang sangat butuh, miskin di hadapan Allah Azza wa Jalla hari ini benar-benar menundukkan wajahnya dan hatinya di hadapan Rabbul Alamin, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dengan persembahan hewan kurban, tentunya dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi tiap-tiap umat Allah Azza wa Jalla jadikan untuk mereka sembelihan agar mereka benar-benar menyebut nama Allah, benar-benar bersyukur kepada Allah, benar-benar mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut di hari itu dari apa yang telah Allah Azza wa Jalla rizkikan berupa hewan ternak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu hendaknya manusia mengakui, hendaknya manusia menyadari akan kefakiran dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya dia, tidak mampunya dia dalam berbuat apapun kecuali atas izin Allah, kecuali atas kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hamba-hamba Allah yang lemah ini. Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Qur'an tentang kelemahan manusia, tentang kefakiran manusia. Dan Allah menegaskan pula di ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Mampu, Maha Berkehendak menghancurkan dan membinasakan seluruh umat ini. Lalu kemudian Allah ganti dengan makhluk yang baru, yang lebih baik dari apa yang sebelumnya. Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam firman-Nya, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid, iyasha yudhinkum, wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika alallahi bi aziz. Wahai sekalian manusia, kata Allah, seruan kepada seluruh manusia yang kaya ataupun yang miskin, yang memiliki jabatan ataupun bawahan, mereka-mereka yang memiliki harta atau yang miskin tidak memiliki apa-apa, semua manusia, muslim ataupun kafir, kalian sesungguhnya miskin, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jalla Al-Ghani, yang Maha Kaya, yang Maha Bijaksana, bijaksana atas segala keputusannya, bijaksana segala apa yang Allah kehendaki. Jika Allah berkehendak, kalian akan dibinasakan oleh Allah, kalian akan dihancurkan oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala ganti kalian dengan makhluk yang baru, yang lebih bertakwa, lebih beriman, tidak sombong, lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu, kata Allah, untuk menghancurkan dan membinasakan semua umat manusia, lalu menggantinya dengan yang baru. Itu semua adalah perkara yang tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Id, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di hari ini benar-benar kita menundukkan diri kita dan wajah kita di hadapan Rabbul Alamin. Sadarilah bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menzalimi diri kita, dalam sampai kita menzalimi saudara kita, jangan sampai diri kita menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan, kesyirikan dan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya setiap insan, apakah dia seorang mukmin maupun kafir, pasti akan mendamba keamanan, akan mendambakan ketentraman dalam kehidupannya dan negerinya. Cita-cita ini merupakan cita-cita setiap manusia, tidak bisa dipungkiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Al-Qur'anul Karim yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq, faman ihtada falinafsihi." Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa ma anta 'alayhim biwakil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, Al-Qur'an yang berisi tentang al-haq, Al-Qur'an yang berisi tentang pengajaran, yang berisi tentang pendidikan, Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Maka barang siapa yang di antara kalian mendapatkan petunjuk setelah diturunkannya Al-Qur'an, maka ketahuilah petunjuk itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang tersesat setelah diturunkannya Al-Qur'an, ketahuilah bahwa engkau tidak bertanggung jawab dari apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keamanan, kehidupan, dan rasa aman dalam satu negeri tiada lain ditempuh dengan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan kita beriman dengan sebenar-benar iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kalau saja penduduk negeri yang ada di muka bumi ini, khususnya di negeri kita ini, dia hiasi imannya, dia hiasi keikhlasannya kepada Allah dengan amalan saleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan berbagai macam bentuk keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau saja penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hiasi kehidupannya dengan keikhlasan dalam meraih ibadah kepada Allah, dalam meraih ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ia harapkan balasan itu semata-mata dari Allah, bukan dari manusia. Dia lakukan ibadah, dia lakukan amalan kebaikan, dia mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, benar-benar dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah, balasan Allah di negeri akhiratnya. Dan kalau saja manusia yang ada di muka bumi dan negeri ini benar-benar menghiasi imannya dengan takwa Allah, benar-benar mengevaluasi amalannya apakah sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak, ketika sesuai dengan bimbingan Rasul dia jalani, ketika tidak jangan sampai ia kemudian mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan-keberkahan yang ada di muka bumi ini dari atas langit dan dari dalam bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka kebanyakan mendustakan. Kebanyakan dari mereka tidak yakin dengan ayat-ayat Allah, mendustakan risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan janji-janji Allah azza wa jalla, menyombongkan diri di hadapan Allah, maka kami azab mereka, kami timpakan kepada mereka bencana dan musibah disebabkan karena ulah tangan mereka dan dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai macam contoh negeri-negeri yang dulunya makmur, negeri-negeri yang dulunya tentram, negeri-negeri yang dulunya aman, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam rizki, lalu kemudian disebabkan karena dosa-dosa mereka negeri tersebut hancur, negeri tersebut binasa. Disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya adalah kaum Saba yang Allah Subhanahu wa taala persaksikan di dalam ayatnya sebagai baldatun thayyibah, sebagai negeri yang nyaman, sebagai negeri yang aman, wa rabbun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa mereka. Tapi karena perbuatan mereka, karena pemalingan mereka, karena tidak taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah timpakan kepada mereka banjir bah sehingga menghancurkan kebun-kebun mereka yang ada di kanan dan kiri mereka, sehingga beralihlah tanaman-tanaman yang tumbuh di sisi-sisi mereka atau di lingkungan mereka, tanaman yang membuahkan buah yang sangat pahit. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai contoh bagi kita agar kita bisa mengambil pelajaran, maka di hari ini di antara teladan dan contoh bagi kita yang bisa kita amalkan, yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, para khatib, para imam masjid, para ustaz, para kiai di hari ini benar-benar memberikan pencerahan terkait sejarah kilas balik perjuangan Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Akan tetapi kebanyakan penyampaian-penyampaian yang disampaikan hanya sebatas sebagai cerita-cerita yang lalu, kurang bisa diambil sebuah pelajaran yang berharga di saat itu. Ketahuilah wahai kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, beliau adalah sebagai ummah, sebagai teladan dan kudwah, sebagai sosok figur yang bisa dicontoh. Qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah, terus berkesinambungan, tidak pernah patah semangat, tidak pernah futur, tidak pernah putus asa, terlebih lagi lari dari amanah. Ibrahim alaihissalam hanifah, seorang yang bertauhid kepada Allah, benar-benar mendakwahkan tauhid, memerintahkan umat ini untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Dan benar-benar Ibrahim alaihissalam mengentaskan berbagai macam bentuk kesyirikan yang ada di lingkungannya ataupun yang ada di tengah-tengah umat di saat itu. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim benar-benar melepas diri dari perbuatan orang-orang musyrik, perbuatan kesyirikan dan para pelakunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sebagai figur bagi seorang ayah, bagaimana beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Bagaimana beliau alaihi salam benar-benar menegakkan tauhid dalam diri dan keluarganya, menasehati karib kerabatnya, bahkan ayahnya sebagai pembuat berhala pun tak lepas dari nasihat Nabiullah Ibrahim, dengan nasihat-nasihat yang indah, dengan nasihat-nasihat yang lemah lembut. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekali lagi sosok suami yang bertanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab dari sisi fisik, akan tetapi juga Nabi Ibrahim bertanggung jawab terhadap keluarganya, dari apa yang ada dalam batin-batin mereka, dari perkara akidah, menyelamatkan keluarganya dari kekekalan di neraka jahannam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sosok suami yang sabar dan yakin terhadap janji-janji Allah, sabar dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan cobaan. Kalau kita lihat sejarah bagaimana beliau alaihissalam ketika berdakwah tanpa pantang menyerah, tegar sikapnya terus bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun umat manusia memusuhinya, walaupun seluruh umat manusia ingin menghancurkannya, ingin membinasakannya, Nabiullah Ibrahim rela memberanikan dirinya mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhidillah, memerintahkan umat ini hanya beribadah kepada Allah walaupun nyawa taruhannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak seperti kita, dapat cobaan sedikit menyerah, tersinggung dengan temannya lari terbirit-birit dari dakwah. Tidak seperti kita yang memiliki sifat cengeng, terkadang marah ketika kita tidak dapat sanjungan, marah ketika diucapkan kata-kata yang menyinggung hati kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keikhlasan kita perlu dikoreksi. Kalau kita ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, berbagai cercaan makian, tidak ada rasa hormat dari umat manusia, itu semuanya dihadapi dengan lapang dada. Jangan sampai ia mundur dari dakwah karena pandangan ke depan itu lebih indah dibandingkan kenikmatan yang ada di hadapan kita yang sesaat ini, yaitu kehidupan dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lagi-lagi teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim sebagai sosok figur yang sanggup mendidik umat ini dan keluarganya. Hajar sosok istri sebagai istri yang salihah. Hajar cerminan seorang ibu yang sabar. Maka dengarkanlah wahai para ummahat, wahai para ibu-ibu, nama Hajar jangan sampai lupa di benak-benak kita. perjuangan beliau alaihissalam, perjuangan beliau radhiyallahu anha, jangan sampai hilang dari ingatan kita. Bagaimana Hajar sebagai wanita yang salihah sabar menghadapi segala rintangan dan cobaan. Hajar sebagai sosok perempuan wanita di masa itu yang penuh dengan kesabaran, rajin dalam beribadah kepada Allah, semangat dalam mendukung suami, sebagai wanita yang tidak banyak menuntut, sebagai wanita dan seorang ibu, seorang istri yang tidak banyak meminta kepada suaminya. Hajar senantiasa mendukung para suami atau suaminya dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika suaminya mendidik anaknya dengan tauhid, Hajar seorang istri yang mendukung kebaikan yang diberikan oleh suaminya kepada anaknya, bukan kemudian mempengaruhi anaknya untuk menyimpang dari apa yang diberikan atau yang dididikkan kepada dari suaminya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wanita yang mendukung pendidikan suaminya untuk anaknya, ketika anak belajar, ketika anak berjuang untuk mempertahankan tauhid, Hajar mendukung suaminya. Tidak kemudian mengatakan, untuk apa kamu berbuat seperti ini? Mau jadi apa kamu? Mau makan apa kamu? Wanita benar-benar menjadi fitnah bagi para lelaki. Ketahuilah wahai para ummahat, jadilah sosok wanita-wanita yang solihat, yang sudah terjamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah. Jangan tiru wanita-wanita yang sudah terfitnah dengan fitnah emansipasi, kesetaraan gender, yang tidak mau di bawah suami. Wanita-wanita yang senantiasa menuntut, wanita-wanita yang tidak tahu berterima kasih kepada para suaminya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau satu keluarga bisa menerapkan tauhid dan sunnah dengan benar, istri dan anak-anaknya dan suaminya pun benar-benar berupaya untuk menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dicerminkan dengan tauhid, berhias dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghiasi kehidupannya dengan di atas Al-Qur'anul Karim, menghiasi kehidupannya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya negeri ini akan aman jika masing-masing keluarga berupaya untuk mendidik putra dan putrinya, mendidik istri-istrinya dengan didikan ilahiyah, dengan sistem kurikulum ilahi, dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, maka negeri ini akan aman. Ingatlah wahai para penyeru-penyeru khilafah Islamiyah, wahai mereka-mereka yang mendakwahkan daulatul Islamiyah, menjerit-jerit di jalan-jalan daulah Islam, daulah Islam, menjerit-jerit di mimbar-mimbar khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah, dengarkanlah apa yang diberikan dan dicontohkan oleh para ulama, dinyatakan oleh mereka. Aqim daulatul Islam fi nafsik, aqim daulatul Islam fi ahlik, tuqam fi ardika. Tegakkan daulah Islam dulu kepada keluargamu, kepada diri kamu dulu, baru daulah Islam itu akan tegak di negerimu. Jangan berkuar-kuar daulah Islam sedangkan keluarga kalian masih carut marut, sedangkan keluarga kalian masih muda melanggar hak Allah, masih muda bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kamu sendiri tidak taat kepada perintah Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, andai kata masing-masing dari keluarga berupaya untuk mencetak generasi yang solihin dan solihat, tentunya mencetak generasi yang saleh dan solihat bukan perkara yang mudah. Kaum muslimin, butuh ilmu agama, butuh ilmu dari Al-Quran wa sunnah dan bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Butuh perjuangan. Seorang ayah dan ibu pun juga harus belajar. Bukan perkara yang mudah mencetak generasi solihin dan solehat di masa-masa kita ini. Butuh keikhlasan, butuh kesabaran, butuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan munculkan generasi-generasi sebagai penerus tongkat estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah tauhid. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, yaitu pimpinan-pimpinan yang bisa dijadikan teladan ketika mereka bersabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, bersabar dengan segala kondisi yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya takdir yang tidak menyenangkan. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka benar-benar yakin atas janji Allah. Keyakinan atas janji Allah inilah yang menjadikan dia terus berjuang ikhlas karena Allah, terus sabar menghadapi segala bentuk rintangan dan cobaan. Ketahuilah, penyakit, musibah, bencana yang ada di dunia ini adalah perkara yang kecil dibandingkan musibah dan bencana yang akan dirasakan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah Id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula tak lupa untuk memberikan nasihat kepada kaum nisa. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirnal istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar." Wahai para wanita, hendaknya kalian banyak-banyak beristighfar dan juga bersedekah, karena sesungguhnya aku melihat mayoritas yang menduduki, mayoritas yang memasuki jahannam adalah para wanita. Maka ketahuilah wahai kaum nisa, kalian adalah orang-orang yang menjadi bidikan musuh-musuh Allah untuk disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk karir. Bidikan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk event-event, dengan berbagai macam bentuk iming-iming duniawi, sehingga kalian lupa akan kewajiban kalian terhadap rumah tangga kalian, lupa untuk berbuat baik dan melayani suami sebaik-baiknya, lupa dengan pendidikan anak-anak dan perhatiannya. Dipalingkan kita dengan kesibukan duniawi sehingga kita menjadi orang-orang yang lalai. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di majelis ini juga saya sampaikan satu hadis, dan hadis ini adalah hadis yang terakhir sebelum saya tutup khutbah ini. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan, memberikan keyakinan dan berita gembira kepada kita semua selaku kepala rumah tangga, selaku pelaku dalam rumah tangga, seorang ayah dan ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia berupaya untuk mengajarkannya dan mengamalkan dari apa yang telah dipelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, kepada orang tua seorang anak yang belajar Al-Quran tadi, sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Dau'uhu ka dau'i syams, cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini lataqumu lahum ad-dunya, dan dia akan dipakaikan sebuah perhiasan yang sangat indah yang tidak ada bandingannya dengan perhiasan yang ada di muka bumi ini. Qila wa ma kusina hadhih, kenapa kami diberikan perhiasan yang sangat indah ini? Para orang tua ini bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sebab perhiasan itu dipakaikan? Qala bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, disampaikan kepada para orang tua tadi dengan sebab kedua anakmu atau anakmu dahulu berupaya untuk menjaga kemurnian Al-Quran dengan dia mempelajarinya, dengan dia menghafalnya, mencurahkan mayoritas waktunya untuk mempelajari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir akan rizki-rizki anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada seluruh hambanya. Orang kafir saja diberikan rizki. Mereka yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih mereka yang berupaya untuk mempelajari agama Allah, berupaya untuk menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaga kemurnian Al-Quran itu dengan dikirimkan beberapa orang-orang yang berupaya untuk menjaga Al-Quran dengan mempelajarinya, mengamalkannya, dan juga mengajarkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu didiklah putra-putri kita dengan didikan Qur'ani, didikan-didikan nabawi, didikan-didikan islami. Jangan berikan kepada anak-anak kita didikan-didikan yang bisa melalaikan mereka dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita seperti ini kondisinya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhi janjinya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka Allah akan bukakan barokah-barokah dari atas langit dan dari dalam bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah azza wajal agar kita senantiasa diberikan hidayah, hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq, agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beramal saleh. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemudahan untuk mendidik putra-putri kita, mendidik mereka dengan didikan islami, mendidik mereka dengan ridha ilahi. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk pemerintah kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita doakan mereka untuk dijauhkan dari pertemanan-pertemanan yang jelek. Kita doakan kepada pemerintah kita agar mereka kuat dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan untuk memakmurkan negeri ini. Jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dicerca. Berat tugas-tugas mereka. Doakan hidayah kepada Allah. Manusia penuh kekurangan, kita pun banyak kekurangan, mereka pun juga penuh kekurangan. Maka kita saling melengkapi. Doakan mereka di waktu-waktu sholat-sholat mustajabah, atau di waktu-waktu mustajabah setiap sholat kita doakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih wulata umurina, اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما فيه صلاح العباد والبلاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. demikian khutbah Id Idul Adha yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan keluarga, dan untuk saudara-saudaraku yang hadir. والله اعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.